membutakan hatiku, senyummu menggoda jiwaku. Aku menyerah, suaramu terus memanggilku, wajahmu ada di mimpiku. Aku menyerah. Tinggalkan dirimu, setan pun di sampingku menyuruhku untuk bersamamu. Ku cinta kau, tapi kau telah padamu. Rasa yang ku rasa padamu, cinta yang terjadi padaku. Aku menyerah. Suaramu terus memanggilku, wajahmu ada di mimpiku. Padamu.